cinta yang ada di hatiku memuja dirimu selamanya. Dan masih terjaga walau waktu terus berlalu, kau tetap tertanam di hati. Berdua selamanya dibuai asmara, takkan hilang kasih kita.